ما معنى يسبح؟ ما معنى المكتوبة؟ ها؟ نعم، المفروضات. الراحلة، الناقة التي تصله، نعم، الناقة التي تصله أن يركب. طيب، ما فائدة الحديث أنت الأول؟ ما الحكم الذي أخذنا من هذا الحديث؟ ها؟ جواز صلاة النافلة على راحلة. نعم، لماذا؟ البعير خاص والراحلة أعم. Bolehnya salat sunnah di atas rahilah. Bisa bermakna naqah, bisa bermakna lughatan. Rahilah artinya tunggangan. Sehingga mobil masuk ke dalamnya, motor masuk ke dalamnya. Hah? Barangkali yang diboncengnya? Apa-apa. Labas. Mudah-mudahan jadi amannya. Aib, sehingga ba'ir sahih, lakin hadha khas. Wa amma rahilah a'ammu minhu, lianna rahilah laha ma'nayan, memiliki dua makna. Al-awwal naqah lati tasluh lil an yurkab. Wa thani lughatan, ar-rahilah bima'na lati yarhal bihi, kendaraan yang ditunggangi. Apa saja, sehingga diterjemahkan tunggangan. Rasulullah SAW salat sunnah di atas tunggangan. Baik. Tani, anta, faedah berikutnya. Hada qawlun. Kalau itu pendapat tertentu, sebutkan siapa yang berpendapat dengannya. Hah? Mama Ahmad? Naam, wa Abu Thawr. Wa aydan Abu Hanifa. Wa aydan Abu Hanifa. Qala an yastaqbil al-qiblah fi takbir al-ihram, pada takbir pertama saja kiblatnya ke sana, Allahu akbar. Setelah itu haitsu kana wajhu. Lakin adh-dhahir fi hadha al-hadith laysa hunaka amr fi hadha. Dhahir hadis ini tidak ada perintah untuk menghadap kiblat di awalnya. Langsung menyebutkan bahwa Rasulullah SAW salat di atas rahilah haitsu kana wajhu. Rasulullah SAW salat di atas kendaraan kemanapun arah kendaraan tersebut. Dan lebih tepatnya, kata Ibn Mulaqin rahimahullah, adalah ke arah kemana kendaraan itu berjalan. Artinya kemanapun kendaraan itu berjalan. Berarti ke arah mana? Ke arah depan. Ke arah kemana kendaraan itu berjalan. Bahkan kata Ibnu Mulaqin rahimahullah, kalau kita berpaling dari arah kemana kita berjalan, tidak boleh. Kecuali kalau ke kiblat. Mengapa? Kamu repot-repot mengarah kepada arah lain, tapi bukan kiblat. Ngapain? Untuk apa? Justru dimaafkan, ma'fuun fi salatin nafilah, dalam salat nafilah, untuk tidak menghadap kiblat karena memudahkan kalian agar tetap berjalan ke arah yang dimana kamu mengarah. Iya kan? Itu keringanan. Tapi kalau arahnya ke arah lain, berarti kamu tidak mengarah ke arah perjalanan, ya ke kiblat saja. Iya kan? Sehingga dikatakan tidak menyimpang dari arah kendaraan kecuali ke arah kiblat. Tidak menyimpang dari arah kendaraan kecuali ke arah kiblat. Baik, saya Alis. Man, anta. Adamu jawaz fardhah ala rahilah illa inda darurah. طيب أنت نعم أنت ما معنى حيث؟ حيث كان وجهه. نعم ها kemanapun. هناك قول آخر. وكيف يقرأ حيث أو حيث أو حيث أو حوث أو حوث أو حوثي ها كيف يجوز؟ نعم يجوز ستة boleh enam-enamnya semua. المعروف حيث. ما معنى هو ظرف؟ ظرف مكان يعني menunjukkan arah atau menunjukkan ظرف sehingga dikatakan atau diterjemahkan حيث كان وجهه kemanapun arah wajah dia yakni kemanapun kendaraan itu mengarah bukan bebas kemana saja tetapi kemana kendaraan itu mengarah. Baik. Kalau engkau di dalam karena bukan sa'iq, bukan pengemudi, kamu bisa menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bolehkah bebas? Jawabannya sudah sebutkan tadi. Imma ke arah kendaraan wa imma kiblat. Jangan kemudian bebas kemana saja arahnya. Fahada tidak ada illatnya karena illatnya adalah takfif lil musafir. Tapi yusabbih maknanya adalah salat sunnah. Wahal hunaka asma'un ukhra lissalah? Man yadkur? Anta ujibta atau su'ilta? Sudah tanya? Belum, taib. Apalagi julukan-julukan terhadap sholat. Kadang-kadang disebut yusabbih. Kadang. Ah, banyak. Yarka. Terus. Yasjud. 10 aja, jangan banyak-banyak. 5 tetap tasimun. 10 banyak atau sedikit? 10 aja, jangan banyak-banyak. Karena banyak. Sangat banyak. Hah? Apa lagi? Man qama Ramadan, apa maknanya? Hah? Salat kan? Berarti qama juga salat. Yaqum. Apa lagi? Qiyam. Terus. Naam. Padahal cuma 10, enggak banyak. Hah? Sudah dapat berapa tadi? Yusabbih, yarka, yasjud. Naam. Sayyid, yaqum. Apa lagi? Enggak pernah disebut ya'bud. Hah? Nah, ya'bud. Ya'budullah juga salat. Apa lagi? Yadkur. Karena salat juga zikr. Aqimish salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Maka yadkurullah juga salat. Apa lagi? Baru 7. Kurang 2. Nah, kurang 3. Jayid. Yukabbir. Terus. Apa lagi? Sahih, sahih. Yurawih. Salatul Tarawih. Karena Rasulullah SAW dan juga orang beriman yang bersama beliau masuk ke salat itu raha. Terus apa lagi? Satu lagi. Dapat sepeda. Nah, kalau presiden kita begitu. Satu lagi dapat sepeda. Hah? Satu lagi. Isi salat itu apa saja? membaca Quran juga sama. Yaqra. Naam, yaqra. Disebut yaqra. Apa ayat Allah yang menyatakan disebutkan dalam beberapa ayat? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Apa Qur'an al-fajr? Salat al-fajr. Qur'an. Disebut Qur'an. Jadi 10 dapat sepeda. Masya Allah. Beli sendiri. Baik. Wallahi barik fikum. Aina wasalna al-fawaid? Rabi'. Jadi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Innal ima'a huna yaqumu maqam ar-ruku' as-sujud. Faedah yang keempat, bahwa ima' yang dimaksud yumi'u bi-ra'sihi, mengisyaratkan dengan kepalanya, adalah yaqumu maqam ar-ruku' as-sujud, menggantikan kedudukan ruku' dan sujud. Catatannya, as-sujud asfal minal ruku' au ar-ruku' arfa' minal sujud. Sujud lebih rendah dari ruku' atau ruku' lebih tinggi daripada sujud. Untuk membedakan antara ruku' dengan sujud. Khamisan, istafan min hadal hadith, inna qiblatal mutanafil ala rahilah hiyal wujhah allati huwa muttajihun ilaiha. Ini yang tadi kita singgung, bahwa kiblatnya orang yang salat sunnah di atas kendaraan adalah ke arah kendaraan. Kalau bisa mengarah ke arah lain, ya ke kiblat saja. Iya kan? Itu fikihnya. Fikihnya, kalau bisa mengarah ke arah lain selain arah tujuannya, ya ke kiblat saja. Berarti bisa kamu ke arah kiblat. Tetapi justru di sini takhfifun minallahi ta'ala ala ibadih. Bahwa silahkan kalau engkau mau sholat sunnah, tidak apa-apa mengarah pada arah kendaraan tersebut. Nah, masalahnya kendaraannya unta. Kalau mobil gak mungkin bisa dilepas. Hah? Lepas setirnya, sholat. Biar mobil jalan sendiri, gak bisa. Kalau unta bisa. Disuruh jalan, sholat dia. Dan unta itu berjalan. Inilah kelebihan kendaraan bukan mesin. Sehingga kuda disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan ja'alallah fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Al-hisan, faras, ja'ala fi nawasihal khair atau ju'ila fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Wa kuda itu diletakkan di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Kata para ulama, maknanya dijadikan fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah, bahwa kuda tak tergantikan. Ditemukan kendaraan mesin, kuda tetap digunakan. Mengapa bisa naik gunung sedangkan mobil enggak bisa? Bikin kendaraan lagi yang pakai rantai sehingga bisa naik ke gunung-gunung. Tank. Begitu ada jurang enggak bisa loncat. Kuda bisa loncat. Bikin yang bisa loncat. Mesin berikutnya. Bisa naik gunung, bisa loncat lagi. Tuannya tertembak, jatuh di atas atau di tempat duduknya, kendaraannya nyemplung, gak bisa loncat. Tetapi kuda, tuannya dalam keadaan berdarah di atas kudanya, itu kudanya bisa loncat. Tidak usah disuruh. Mengapa? Makhluk hidup, gak mungkin dia mau terjun ke jurang. Melihat ada jurang, dia loncat. Di sini ikhwan ibn a'azakumullah, ja'alallah fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Sehingga haitsu kana wajhuh, mengarah ke arah tujuannya. Dibiarkan kudanya atau untanya berjalan dalam keadaan yang menungganginya sedang sholat. Dan juga tempatnya di padang pasir. Tidak khawatir tabrakan atau ini atau itu. Tetapi kalaupun ada sesuatu di hadapannya, unta tidak mungkin menabrak. Dia akan mencari jalan lain. Barakallahu fikum. kembali kepada fawaid. Wa istafadna aidan min hadzal hadits anna al-witr laysa biwajibin, bahwa witir bukan wajib. Berarti bantahan buat al-Ahnaf, buat Abu Hanifah wa man ma'ahu. Innal witra laysa biwajib haitsu salah aw haitsu sallahu alaihi salatu wassalam al-rahilah. Bahwa witir bukan salat wajib di mana beliau salat di atas kendaraannya. Sedangkan Nabi menyatakan illal fara'id, atau Ibnu Umar menyatakan kecuali salat wajib Nabi tidak mengerjakan di kendaraan. Kecuali salat wajib Nabi tidak mengerjakan di kendaraan. Ternyata beliau salat witir, berarti bukan wajib. Begitu fikihnya. Hah? Mafhum bagaimana mengambil faedah? Bahwa dalam hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallam salat di atas kendaraannya haitsu kana wajhu. Kemudian wa fi riwayah disebutkan dengan lafaz ghairu annahu la yusalli 'alaiha maktubah. Hanya saja beliau tidak salat yang wajib di atas kendaraan. Atau dalam lafaz Bukhari illal faraid, kecuali yang fardu. Yang maktubah dan yang fardu. Sedangkan Nabi salat disebutkan dalam riwayat juga yutir ala rahilati. Beliau salat witir di atas kendaraannya. Berarti witir bukan wajib. Sayyid, hadza raddun ala al-Hanafiyah. Sabi'ah, yang ketujuh. Istafadna aidan min hadzal hadis an innahu kullama ihtija ila syai'in dakhalahu at-taysir wa at-tashil. Sesungguhnya setiap dibutuhkan, ihtija dari kata ihtaja yahtaju, hajatan, hajat, kebutuhan. Sesungguhnya setiap dibutuhkan sesuatu kemudahan, dakhalahu taysir, akan masuk padanya kemudahan. Wattashil, akan masuk padanya keringanan. Kaidah atau dhabit? Hah? Kaidah atau dhabit? Kaidah. Karena bukan hanya satu bab, pada semua bab. Bab salat, bab puasa, bab haji, bab apa saja, kalau ada satu kebutuhan hajat, maka datang kemudahan. Diambil dari berapa dalil? Dari sekian banyak dalil. Inna hadad din yusrun, inna ma'al usri yusra. Apa lagi? Inna allaha yuhibbu an yukhad rakhasuhu. Apa lagi? Sekian banyak. Yuridu allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Apa lagi? Naam, kathira jiddan. Sehingga kaidah sudah muttafaq inda al-ulama fi ayyi madhab kan. Tentunya madhab fiqhiyah yang kita bahas. Ini apakah Hanafiyah, Syafi'iyah, ataupun Malikiyah, ataupun Hanabilah, semuanya sepakat bahwa perkara syariat idza daqat tasa', idza daqat tasa', ketika sempit akan ada jalan keluar. Ketika sempit, susah, akan ada taisir. Atau dengan kaidah yang lebih umum, al-masyakkah tajlibut taisir. Al-masyakkah tajlibut taisir. Kesusahan itu akan membawa kemudahan. Sudah sebutkan tadi, dari mana diambilnya? Yaitu, salat sunnah itu lebih banyak dari salat wajib. Salat wajib cuma 5. Sedangkan salat sunnah sekian banyak. Sehingga membutuhkan keringanan. Wa hadza min ba'dhi altafillahi almutawaliyah ala ibadihi. Dan ini merupakan sebagian dari kelembutan dan kasih sayang Allah yang mutawaliyah, yang terus-menerus. Mutawaliyah wahidah tilwal ukhra. Itu makna mutawaliyah. Ada satu lagi, di belakangnya ada lagi, di belakangnya ada lagi, di belakangnya ada lagi. Dari kata tali, Apa tali? Yang berikutnya. Yang berikutnya lagi. Taliyah, taliyah, taliyah. Maka dikatakan mutawaliyah. Terus. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah putus. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadih. Thaminah. Yang kedelapan. Samahatu hadihi syari'ah. Istafadna min hadal hadith samahat hadihi syari'ah. Kita dapatkan dari hadis ini faedah betapa tolerannya syariat ini. Samahat, toleran. Wa targhibul ibad fil izdiyadi min at-ta'at. Dan juga bagaimana targhibul ibad, bagaimana memberi semangat para hamba untuk menambah ketaatan-ketaatan. Bitashili subuliha, dengan memudahkan jalan-jalannya. Falillahil hamdu wal minnah, maka bagi Allah lah pujian dan dari Allah lah segala pemberian. At-tasi'ah, yang kesembilan. Istafada min hadal hadis fa'id minha ma dzakarahu as-Sun'ani, di antaranya apa yang disebutkan oleh As-Sun'ani rahimahullah, anna alfaz hadha al-hadis majmu'ah min 'iddat riwayat, min 'iddat riwayat, bahwasanya kata As-Sun'ani lafaz-lafaz hadis ini adalah kumpulan dari sekian riwayat di dalam Bukhari, di dalam Muslim dan lain-lainnya. Wa annahu laysa fi sahihaini riwayatu hakadha lafdhuha, bahwasanya tidak ada dalam dua kitab sahih, tidak ada dalam Bukhari, enggak ada dalam Muslim, enggak ada dalam yang lain hadis yang lafadznya seperti ini, enggak ada. Berarti ini adalah kumpulan sekian riwayat. Anna Rasulullah sallam kana yusabbi ala dhahri rahilati haitsu kana wajhuhu yumi bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Ini kumpulan sekian hadis majmu'ah, terkumpul menjadi seperti ini. Adapun dalam lafaz Muslim agak berbeda, dalam lafaz Bukhari agak berbeda. Dalam lafaz Muslim disebutkan ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Dalam Bukhari disebutkan illa al-fara'id. Dalam riwayat yang lain disebutkan kana yutiru ala ba'irihi. Dikumpulkan jadi hadis ini. Maka lafaz tersebut dari Al-Maqdisi rahimahullah adalah majmu'atu riwayat, kumpulan dari sekian riwayat. Al-Ashirah, yang ke-10. La yastadillu bihadzal hadis ala anna al-khafdha fi sujudi akthar min ar-ruku' wa innama dhalika fi hadis Jabir. Tadi saya sebutkan catatan kalau sujud lebih rendah daripada ruku'. Dari mana catatan itu? Di hadisnya enggak ada toh? Hanya berkata yumi'u bi ra'sihi titik. Ayumi'u bi ra'sihi an raka' wa sajad, an yarka' wa yasjud. Tapi mana yang lebih rendah? Enggak ada. Ternyata itu diambil dari riwayat lain. La yastadillu bihadzal hadis ala annal khafdha fis sujudi akthar. Tidak diambil dari hadis ini bahwa sujud lebih rendah dari ruku'. Wa innama dhalika fi hadits Jabir, tetapi ini diambil dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, haitsu yaqul, di mana beliau berkata ji'tu wa huwa yusalli ala rahilati, aku datang dalam keadaan beliau sedang salat di atas kendaraannya. Nahwal masyriqi, arahnya justru ke masyriq, tidak ke kiblat. Wassujudu akhfad minar ruku', dan aku lihat sujud beliau lebih rendah daripada ruku'. Wa qad akhrajahu Tirmidzi wa Abu Daud, dikeluarkan oleh Tirmidzi fi sunani wa Abu Daud fi sunani. Yang ke-11. Dhahaba jumhurul ulama ila jawazi tarkil istiqbali fis safar at-tawilah wal qasir, atau tawil wal qasir. illa malikan. Jumhur ulama berpendapat dhahaba dari makna atau dari kata madhab. Dhahaba bukan pergi, tetapi dhahaba bermakna bermadhab. Dhahaba jumhur ulama, ini para jumhur ulama bermadhab, berpendapat ila jawaz tarkil istiqbal, bolehnya tidak menghadap kiblat di dalam safar yang panjang maupun yang pendek. Mutlakan. Limadha? Lianna al-hadith la yadhkur safar tawil, tawilan au qasiran. La yadhkur hal kana tawilan au kana qasiran. La yadhkur. Idhan yajuz adam al-istiqbal au adam istiqbal al-qiblah fi safar al-tawil au safar al-qasir illa malikan, kecuali Imam Malik rahimahullah. Mengapa? Beliau berpendapat faqad khassahu bis-safar alladhi taqsur fihi as-salah. Adapun Imam Malik berkata itu khusus untuk safar yang boleh mengqasar salat. Walam yuafiqhu ahadun ala dhalik, tetapi tidak disepakati oleh siapapun dari ulama yang lain. Hanya beliau tafarrada bihi. Hanya beliau tafarrada bihada ar-ra'yu. Tafarrada bihada al-madhab. Imam Malik rahimahullah. Wallahu ta'ala alam, sepertinya qasa biqasr as-salah wa qasa bir-rukhas. Sepertinya beliau mengkiaskan dengan keringanan-keringanan yang lain. Kapan boleh menjamak, kapan boleh mengqasar? Kalau safarnya safar yang jauh, sekian farsa. Kalau safar dari sini ke sana, tidak boleh. Itu masalah qasar dan masalah jamak. Maka beliau melihat bahwa tidak menghadap kiblat pun sebuah keringanan. Maka sama dengan keringanan jamak dan keringanan qasar. Kalau safarnya safar yang jauh. Kalau hanya dari sini ke sana, hanya jarak 100 atau 200 meter saja, atau jarak belum safar, menurut beliau belum boleh salat tidak menghadap kiblat. Mada naqul? Naqul lam yuwaffiqhu ala ra'yihi ahad. Tidak ada seorang pun yang berpendapat dengan pendapat Imam Malik ini. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis as-sadis wa sittun, hadis yang ke-66. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca saja hadisnya. Adapun kita baca syarahnya insyaAllah pada darsul qadim, agar kalian punya tugas menghafal. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal bainama an-nasu biquba fi salati as-subhi ijja'ahum atin faqala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qad unzila alayhi al-laylata qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-ka'bah فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata ketika manusia di Quba, begitu tulisannya, walaupun boleh dengan qasr, boleh dengan mad, dengan mad itu dengan alif dan hamzah, Quba'in atau Quba'un, itu bil mad. Boleh pula dengan qasr, Quba qasr, alif bengkok kalau kata orang di sini. Kila huma yajuz wa qasruhu ashhar, hanya saja dengan qasr lebih masyhur. Dengan qasr lebih masyhur. Di sini dengan mad dalam cetakan saya. Biquba'a. Tetapi yang masyhur justru Qasr bi Quba. Dalam keadaan mereka sedang salat subuh, ija'ahum atin, tiba-tiba datanglah seseorang. Itu terjemahan lebih tepat atau lebih mudah dipaham daripada terjemahan seseorang yang letterlek, ketika datang orang yang datang. Kan atin orang yang datang. Datang orang yang datang. Ini kaku. Dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba datanglah seseorang. Begitu. Faqala, inna nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW, qad unzila alaihi laylata Qur'an. Sesungguhnya Nabi SAW telah diturunkan atasnya, al-laylata, ini waktunya, darfuz zaman, Qur'anun, naibul fa'il. Qur'anun sebagai naib fa'il dari unzila. Wa qad umira an yastaqbil al-Ka'bah. Dan diperintahkan di situ di dalam ayat yang turun, hendaklah menghadap Ka'bah. Ayat yang mana? Nah, dalam surat Al-Baqarah. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Qad nara taqallub wajhika fis sama' falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fastaqbiluha, maka hendaklah kalian menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Haram. Dalam keadaan mereka sedang sholat. Wa kanat wujuhuhum ila Syam. Dalam keadaan ketika itu menghadap ke Syam. Fastadaru ila Ka'bah, maka mereka pun berpindah, merubah arahnya ke arah Ka'bah. InsyaAllah kita akan baca syarahnya fi darsil qadim bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.